suka hati. Langit yang biru memang milikmu. Mungkin di sana damai hidupmu. Rentangkanlah sayap. Biarkan manusia dengan tingkahnya. Biarkanlah dunia dan masalahnya. Rentangkanlah sayapmu. Biarkanlah dunia dan masalahnya. Rentangkanlah